Kami mengatakan bagi siapa ya Rasulullah? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jawaban nasihat untuk Allah Jalla Subhanahu, nasihat untuk Rasulnya, nasihat buat pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan nasihat buat kaum muslimin secara keseluruhannya. Berdasarkan ayat dan hadis ini, saya duduk di hadapan ikhwani dan akhwati fillah ajzakumullah, untuk kemudian saya memberitahukan. Belum tentu yang memberikan nasihat atau yang mengingatkan itu lebih baik dari saudaranya sendiri. Karena Allah Azza wa Jalla yaqul, inna akramakum inda Allahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa Ala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Jalla Subhanahu. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam disiap menyebutkan barakallahu fikum tentang persoalan takwa. Beliau mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Beliau mengisyaratkan ke dada beliau 3 kali. Ketakwaan itu ada di sini, kata beliau. Ketakwaan itu ada di dalam dada. Di saat seorang tabi'in atau atba'ut tabi'in berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin walakin syai'un waqara fi qalbi. Tiadalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu melampaui kalian menjadi orang yang terbaik umat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, bukan karena banyak salatnya, bukan karena banyak puasanya, namun karena sesuatu yang tertanam di dalam dada dan hatinya, kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu barakallahu fikum, majlis ini kita jadikan babul mudzakarah wa babut tanasuh, saling ingat mengingatkan dan saling nasihat menasihati. Saya mengulangi lagi dan menekankan, belum tentu orang yang memberikan nasihat dan orang yang memberikan tadzkir mengingatkan lebih baik dari yang mendengarnya atau yang diingatkan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama, udzakiru nafsi wa iyyakum, saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwati. Allah Jalla wa'ala memiliki nikmat yang sangat luas. Segala apa yang ada di diri kita sendiri, kemudian di luar diri kita sendiri, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, di atas, bahkan di bawah kita, semuanya itu datangnya dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Azza wa Jalla fi kitabih, وما بكم من نعمة فمن الله. Tiadalah kalian berada dalam satu nikmat, sekecil apapun nikmat yang engkau berada padanya, itu datangnya dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Karena datangnya dari Allah, maka dialah yang berhak untuk memberikan kepada siapa yang Allah maukan. Dan dia Allah Jalla wa Ala yang berkehendak menahan nikmat itu dari siapa yang Allah inginkan. Dan dia pula Allah Jalla wa Ala mencabut sebuah nikmat dari siapa yang Allah maukan. Dia Allah Jalla wa Ala yaqul fa'alun lima yurid. Dia Allah berbuat segala apa yang dimaukannya. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Dia Allah Jalla wa Ala tidak akan ditanya dan dimintai tanggungjawab apa yang diperbuat oleh Allah, apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang dimaukan oleh Allah. Allah tidak ditanya, Allah tidak dimintai tanggungjawab apa yang diperbuat oleh Allah Jalla Subhanahu. Namun merekalah, kata Allah Jalla wa Ala, akan dimintai dan dipersoalkan. Melalui ayat ini barakallahu fikum, kita mengingat berarti segala apa yang Allah putuskan di dalam hidup kita ini dan apa yang Allah berikan dari nikmat serta apa yang ditahannya dari diri kita sendiri, itu di atas keadilannya Allah, di atas kebijaksanaannya Allah, dan di atas kemaha ilmunya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin di saat manusia itu berada dalam kefitrahannya, dia tidak akan merasa terzalimi oleh Allah Azza wa Jalla dengan keputusan yang Allah Jalla wa Ala tetapkan pada dirinya. Namun dia akan merasa terzalimi dengan ketentuan dan keputusan Allah di dalam hidup di saat fitrahnya rusak, di saat barakallahu fikum fitrahnya rusak, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk kemudian setelah kita mengetahui segala apa yang ada di dalam hidup ini merupakan anugerah dari Allah Jalla wa Ala, dengarkan apa kata Allah di dalam Al-Quran ketika memanggil hamba-hambanya, terlebih khusus manusia. Allah Jalla wa Ala yaqul ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian ini adalah fakir kepada Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai segenap manusia, kalian ini adalah orang-orang fakir, orang-orang yang sangat membutuhkan kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menegur siapa? Agar di dalam hidup ini jangan sampai kita menjadi orang yang angkuh dan sombong. Karena tidak ada alasan sedikit pun untuk kita kemudian angkuh dan sombong, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah yang mengatakan ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian ini adalah fakir. Kata fuqara adalah orang yang sangat-sangat membutuhkan segala apa yang terkait dengan hidup ini. Maka semuanya ada di tangan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat Al-Ikhlas, Allahu Samad. Makna Allahu Samad adalah Allah tempat bergantung. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa semua manusia dan makhluk ini secara umum yang memiliki tujuan semuanya terarah kepada Allah Jalla Subhanahu. Manusia yang berakal atau selain manusia yang tidak berakal, semuanya tertuju kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala yaqulu di dalam hadis kudusnya, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Jalla wa Ala, sesungguhnya kalian itu berada dalam kesesatan kecuali yang aku telah berikan hidayah. Kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian berada di dalam kesesatan kecuali orang-orang yang telah aku berikan hidayah. Kata Allah Jalla wa'ala, fastahduni, maka mintalah kalian hidayah kepadaku, aku akan memberikan kepada kalian. Allah Jalla wa'ala mengingatkan bahwa ternyata seluruh lapisan manusia, hamba-hambanya, berada dalam kesesatan kecuali yang Allah telah menjemput dia dengan hidayah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari hadis ini saya mengajak segenap ikhwani dan akhwati, tadi sudah kita menyebutkan bahwa segala nikmat yang ada dan yang kita rasakan itu semuanya datangnya dari Allah Jalla Subhanahu. Mari kita menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang cerdas untuk melakukan klasifikasi terhadap nikmat-nikmat yang Allah tuangkan di dalam hidup. Manakah nikmat yang paling besar? Manakah nikmat yang paling berharga? Manakah nikmat yang paling mahal? Saya yakin kalau kita telah menemukan ada nikmat yang paling berharga di dalam hidup, ada nikmat yang paling mahal, dan ada nikmat yang paling tinggi nilainya, kita akan menjaganya, kita akan melindunginya, kita akan membentenginya, dan kita berusaha untuk kemudian senantiasa nikmat ini bersama kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Maka insyaAllah kita sepakat, tidak ada yang paling berharga dari nikmat-nikmat yang banyak kecuali nikmat sebuah hidayah untuk menapaki jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dan yang telah dilalui oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Allahu Jalla wa Ala yaqul kullukum dallun illa man hadaituhu. Sesungguhnya kalian semuanya berada di dalam kesesatan kecuali orang-orang yang telah aku berikan hidayah, kata Allah Jalla wa Ala. Adakah yang paling berharga dari selamatnya seorang hamba di dunia dengan hidayah, dan selamatnya dia di alam barzakh dengan hidayah, dan selamatnya dia di alam akhirat kelak dengan hidayah? Jawabannya tidak ada. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum. Maka sampailah kita kepada sebuah kesimpulan. Tidak ada nikmat yang paling besar di dalam hidup, yang paling berharga dan yang paling mahal daripada nikmat Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kita hidayah dan membebaskan kita dari kesesatan di dunia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa ma'asyiral ikhwah, kenapa saya mengatakan atau kita mengatakan bahwa nikmat hidayah ini adalah nikmat yang paling besar? di dalam surah Al-Fatihah. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita memintanya. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, tidak ada doa yang paling besar nilainya, barakallahu fikum, kecuali doa meminta untuk dianugerahkan hidayah oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Fata'ammaltu, saya kemudian mengkaji dan mendalaminya, ternyata ada di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa anfa' doa, doa yang paling berguna bagi seseorang hamba, adalah doa meminta untuk kemudian ditunjuki oleh Allah Jalla Subhanahu kepada hidayah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kepada jalan Allah yang lurus. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, saya mengkaji, saya mendalami, ternyata permintaan yang berguna dan bermanfaat besar ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, manakah dia gambaran dan bentuk orang yang telah mendapatkan hidayah di atas jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus, dan bagaimana gambaran orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah? Allah subhanahu wa ta'ala menahan dari dirinya hidayah. Allah Jalla wa'ala yaqulu fi kitabihi, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam, waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'i. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, barang siapa yang Allah menginginkan pada seseorang hidayah, maka Allah Jalla wa'ala melapangkan dadanya untuk menerima bimbingan Islam. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam, barang siapa yang Allah Jalla wa'ala menganugerahkan bimbingannya, menganugerahkan, ingin memberikan hidayah kepada seseorang, Allah Jalla wa'ala lapangkan dadanya untuk menerima hidayah, menerima amalan-amalan di dalam Islam, barakallahu fikum. Yang kedua, barang siapa yang Allah inginkan kesesatan pada diri seseorang, Allah Jalla wa'ala menjadikan dadanya sempit, barakallahu fikum, dengan Islam. Allah Jalla wa'ala menjadikan dadanya sempit dengan Islam. Bagaimana gambaran kesempitan dada seseorang dengan Islam? Ka'annama yas'adu fis sama'i, bagikan orang yang dipaksa untuk naik ke atas langit, seperti orang yang dipaksa untuk naik ke atas langit, tidak punya keberanian. Kedua, tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari paksaan ini. Allah Jalla wa'ala menyebutkan, ka'annama yas'adu, qala al-imam as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, As-sa'adu itu ada unsur paksaan dan tidak ada keberanian dipaksa untuk naik ke atas langit. Barakallahu fikum, sementara dia tidak berani untuk naik. Kita bisa membayangkan bagaimana sesaknya dada orang tersebut. Allah Jalla wa'ala memberitahukan bahwa terhadap Islam, terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang tidak mendapatkan hidayah, sempit dadanya. Apabila ada orang yang mengamalkan, yang mempraktikkan, yang benar-benar berjalan di atas manhajus salafi, dia tidak suka, dia benci. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita berharap masuk dalam golongan yang pertama, orang yang diberikan hidayah oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu mana yang dimaksud? Pertanyaan yang kedua, jalan mana yang dimaksud yang ditapaki oleh seseorang, lalu kemudian orang ini dikatakan dia berjalan di atas hidayah, dia berjalan di atas sirat, jalan yang lurus. Rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat pertama kali definisi sirat menurut ulama salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in melalui kitab tafsir-tafsir mereka, yang dimaksud dengan as-sirat adalah at-tariqul musil ila Allah wa ila jannatihi. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada Allah Jalla Subhanahu, dan jalan yang menyampaikan seseorang kepada surganya, kata Imam Sa'di rahimahullah. Saya ulangi kembali, as-sirat al-mustaqim adalah tariq al-musil ilallahi wa ila jannatihi, jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Jalla Subhanahu dan jalan yang akan menyampaikan kepada surganya. Mungkin barakallahu fikum ajuhai, betapa mulia ujung dari perjalanan ini dan akhir daripada jalan ini. Rahimani wa rahimakumullah, bertemu dengan Allah Jalla wa'ala dan dengannya akan bisa memasuki negeri kenikmatan kelak di akhirat. Kita bertanya kembali, lalu jalan mana yang dimaksud? Kita ingin menempuhnya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Maka yang dimaksud dengan jalan yang lurus, yang akan menyampaikan kepada Allah dan yang akan menyampaikan kepada surganya, adalah berilmu tentang kebenaran dan juga mengamalkan kebenaran itu sendiri. Inilah dia hidayah di atas siratal mustaqim. Inilah dia hidayah sebagai anugerah yang terbesar di dalam hidup. Berilmu tentang kebenaran dan mengamalkan serta mempraktikkan kebenaran itu, itulah dia hidayah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati, setelah barakallahu fikum kita bertemu dengan hidayah ini, sekarang mari kita melakukan koreksian terhadap diri kita. Setelah kita melakukan klasifikasi terhadap nikmat-nikmat yang ada di dalam hidup, setelah itu mari kita melakukan koreksian. Sebelum kita memberitahukan segenap kepada ikhwani dan akhwati siapakah sesungguhnya para pemimpin-pemimpin dalam kebenaran yang kita harus berjalan bersama mereka, dan bagaimana mereka di dalam memikul kebenaran, dan bagaimana sikap mereka. Rahimani wa rahimakumullah, salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Namun tentunya kita sepakat untuk berjalan menuju kehidupan mereka setelah kita mengetahui kita ini sudah berada di dalam nikmat yang besar ini atau belum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fama'asyiral ikhwa wal akhwati, alhamdulillah Allah jalla wa ala telah melapangkan dada kita ini untuk menerima tuntunan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin dulunya kita termasuk dalam barisan yang tidak suka dan tidak senang orang berpenampilan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau mungkin dulu kita adalah orang yang berkecimpung dalam kesyirikan, berada dalam kekeliruan agama atau bid'ah, atau perbuatan maksiat kepada Allah Jalla Subhanahu. Lalu kemudian barakallahu fikum, Allah lapangkan dada kita ini untuk menerima bimbingan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasa berat kita temukan di tengah jalan untuk mempertahankan barakallahu fikum ilmu yang kita dapatkan. Kalau kita ini sedang melakukan kesalahan dan kekeliruan, kita mencoba untuk meronta, kita mencoba kemudian untuk berusaha bagaimana kita lepas dari semuanya ini, ternyata hidayah pun segera menyambut kita. Allah mudahkan kita, Allah gampangkan kita, Allah selamatkan kita, Allah lancarkan barakallahu fikum. Ternyata setelah kita berpindah dari alam kegelapan, kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan, kita menemukan ternyata di dalam apa yang kita harapkan bisa menenangkan dan menenteramkan hidup kita, alhamdulillah kita jumpai. Namun ternyata kita peroleh nikmat ini dengan sayatan-sayatan pedang dan tusukan duri-duri di tengah jalan, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Seorang istri yang lebih dahulu mendapatkan hidayah, dia harus berhadapan dengan suaminya. Demikian sebaliknya seorang suami, mungkin seorang anak, dia harus berhadapan dengan kedua orang tuanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan begitu sebaliknya barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah. Dan kita sadar di saat kita membaca hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum ayyam as-sabah. Sesungguhnya di belakang kalian ini akan datang hari-hari kesabaran. Al-mutamassikuna fiha kalqabidi 'alal jamri. Orang yang berpegang dengan syariat, orang yang berpegang dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, bagikan dia memegang bara api. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna min waraikum ayyam as-sabah. Sesungguhnya di belakang kalian akan datang hari-hari yang penuh kesabaran. Orang yang berpegang teguh padanya, orang yang memegang prinsip sifat di saat itu, dan orang yang istiqamah di atas jalan al-haq, bagikan orang yang memegang bara api, perih dan pedih, serta memudaratkan dirimu sendiri bila bara api itu engkau pegang. Namun bila engkau tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki keberanian untuk memegangnya, barakallahu fikum, bila engkau lepaskan, bila engkau lemparkan, akan membakar dirimu, akan membakar keluargamu, akan membakar masyarakat engkau, bahkan akan membakar bangsa dan negara engkau. Rahimani wa rahimakumullah. Namun jikalau engkau bersabar, sesaat bara api itu pedih, perih dan di tangan engkau, panas barakallahu fikum, namun lambat laun akan padam juga di tangan engkau. Engkau selamat, istri dan anakmu selamat, Berikut masyarakat engkau selamat, bangsa dan negara engkau selamat. Bukankah ini kemenangan? Rahimani wa rahimakumullah. Al-jawabu na'am. Ini adalah sebuah kemenangan. Dan ini adalah sebuah pengorbanan yang besar, mulia dan agung, yaitu di saat kita berpegang dengan prinsip sunnah Nabi Yunus alaihi salat wassalam, di saat banyak orang mencela dan mengentengkan, meremehkan dan mencaci maki, engkau tampil bersabar menggigit sunnah Nabi Yunus alaihi salat wassalam dengan gigi geraham. Barakallahu fikum. Sama asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Saya sampaikan ini untuk kita, saya mengingatkan bahwa kita ini sedang berada dalam sebuah kemuliaan besar, yang nanti kemudian yang harus kita lindungi, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Jangan sampai kemudian nikmat yang besar ini diambil kembali oleh Allah Jalla Subhanah. Darinya nikmat, dan dia yang berhak untuk mengambilnya. Rahimani wa rahimakumullah. Saya sepakat bersama ikhwani dan bersepakat bersama akhwati bahwa kita ini berada dalam nikmat yang besar. Rahimani wa rahimakumullah. Setelah barakallahu fikum kita mengetahui dan menemukan hal itu, berarti nikmat ini perlu untuk kita lindungi. Kita butuh untuk menjaganya, dan kita butuh barakallahu fikum untuk memagarnya. Jangan sampai ada orang datang lalu merusaknya. Jangan sampai ada orang datang barakallahu fikum lalu menggoyangkan kita, menggoyangkan pagar kita, menggoyangkan benteng kita, sehingga kita tidak memiliki pertahanan lagi untuk mempertahankan nikmat yang besar dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan untuk melindunginya, untuk menjaganya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka ada beberapa hal yang itu merupakan benteng sesungguhnya yang kuat. Al-Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala menyebutkan barakallahu fikum, seluruh orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala berarti berada di dalam kesesatan. Semuanya ini tertuju kepada satu yang mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Subhanah. Semua yang ada di majlis ini atau yang tidak sempat hadir, sesungguhnya amat sangat dibenci oleh ahlul bid'ah wal ahwa'i, oleh orang-orang yang disesatkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Mereka bersatu barakallahu fikum untuk kemudian mencabut nikmat ini dari diri kita sendiri. Mari kita melihat beberapa kekuatan yang harus kita miliki. Inilah dia benteng yang kuat dan kokoh untuk menjaga dan melindungi nikmat yang besar ini. Barakallahu fikum. Al-awwalu, yang pertama adalah ikhlasun niyati lillahi azza wa jalla. Keikhlasan barakallahu fikum, niat yang ada pada diri kita ini. Al-ikhlasu, tidak mengharapkan semata-mata melainkan wajahnya Allah Jalla Subhanahu, ridhanya Allah, cintanya Allah. Kenapa anda siap untuk dicela dan dicaci maki oleh orang? Engkau akan menjawab, untuk mencari ridhanya Allah. Kenapa anda siap kemudian diusir oleh kedua orang tua anda? Saya ingin ridha dan cintanya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barakallahu fikum, gambaran keikhlasan di dalam memegang prinsip da'watullahi azza wa jalla. Tidak menginginkan, tidak mengharapkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang satu ini pudar, kalau yang satu dan asas ini adalah sudah tidak memiliki kekuatan lagi, rahimani wa rahimakumullah, akan gampang ahlul ahwa'i wa ahlul bid'ah untuk kemudian datang menghampiri kita dengan satu syubhat. Dia bisa termakan, kita bisa termakan, tidak memiliki benteng barakallahu fikum, karena lemah rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu mereka memiliki kekuatan untuk menebar syubhatnya kepada di hadapan kita atau kepada kita. Dan yang kedua, mereka memiliki kekuatan harta benda untuk memancing rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tidak memiliki jiwa keikhlasan untuk kemudian memegang prinsip dakwah ilallah jalla wa ala, memegang prinsip sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, kita akan goyang di tengah jalan. Di saat hijau dan manis, datang kemudian mengetuk pintu kita. Di saat hijau dan manis, yaitu dunia barakallahu fikum, datang menghampiri kita sendiri. Di saat kemudian luntur keikhlasan kita, kita akan gampang terjerat rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah terbawa oleh mereka dan kita masuk dalam perangkapnya, maka sulit bagi kita untuk bisa keluar lagi kecuali bila hidayah segera menjemput kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati rahimani wa rahimakumullah. Asas ini jangan sampai hilang. Kenapa anda siap mendanggung beban segala ujian dan cacimakian dalam mengamalkan sunnah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam? Engkau akan menjawab untuk mengejar dan cintanya Allah Jalla Subhanah. Inilah dia keikhlasan. Tetapi jangan sekali-kali berlalu hari, berlalu kemudian minggu, berlalu bulan atau mungkin tahun, lalu kemudian pudar dari keikhlasan diri kita rahimani wa rahimakumullah. Karena tidak menutup kemungkinan kita berubah dari awal kita mengenal dakwatus salafiyah wa dakwatus sunnah, kemudian tahun-tahun keberikutnya, lalu kemudian barakallahu fikum pudar pegangan dan prinsip yang kokoh itu. Mari kita melakukan koreksian. Kekuatan yang itu merupakan senjata yang dimiliki oleh para pendahulu kita yang soleh, para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Masihkah bersama kita? Atau mungkin kekuatan-kekuatan itu sudah pudar? Kekuatan mereka yang pertama kita sebutkan adalah keikhlasan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini barakallahu fikum. Maknanya adalah agar semua perilaku, ucapan yang keluar dari lisan kita, tulisan yang kita tulis dengan tangan kita, kaki kita bergerak, pikiran kita berpikir, semua gerak-gerik lahiriah dan batiniah, jangan sampai keluar dari koridor keikhlasan untuk membela agama Allah Jalla wa'ala, untuk mengejar cintanya Allah Jalla Subhanah, mengharapkan ridhanya Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan surganya Allah Jalla Subhanah. Kalau kita selalu berada dalam koreksian demikian, bagaimanapun badai ujian datang, kita akan siap untuk menghadapinya. Karena yang kita kejar cintanya adalah pemilik kita Allah Jalla Subhanah. Yang kita kejar ridhanya adalah ridha Allah Jalla Subhanah. Yang kita kejar cintanya adalah cintanya Allah Jalla Subhanah. Kekuatan inilah yang merupakan landasan gampang dan mudahnya turun pertolongan Allah Jalla Subhanah. Keikhlasan barakallahu fikum. Dengarkan apa kata Allah Jalla wa'ala bisa berbicara tentang fondasi besar ini. Semuanya sudah menghafal di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Al-Bayyinah ayat 5. Lupa. Bina'abna'i. Enggak. Yang kelasnya wusta. Wa ma umiru ya. Terus barakallahu fi. Wa ma umiru yang ngantuk bisa langsung. Jangan-jangan saya yang ditunjuk. Yang masih menghayal langsung segera balik. Ya, yang masih musafir ke sana kemari segera balik. Jangan-jangan saya yang disuruh. Sudah dipersiapkan. Wama umiru dalam surat Al-Bayyinah juz amma. Anda cakap mana? Anda? Ahsanlah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah Jalla wa'ala menyebutkan, tidaklah mereka diperintahkan, para nabi masuk di dalamnya, para rasul masuk di dalamnya, semua lapisan hamba-hamba Allah Jalla Subhan masuk di dalam ayat ini. Wama umiru, dan tidaklah mereka seluruhnya diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Inilah asas dan dasar pertahanan yang paling kokoh pada diri seseorang barakallahu fikum. Kenapa kita mengatakan ini adalah landasan, pondasi yang kokoh di dalam melindungi dan menjaga diri kita? Kita tahu iblis adalah makhluk yang paling benci kepada orang yang taat kepada Allah. Iblis adalah orang yang paling murka apabila ada orang mencoba untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah. Iblis adalah yang paling benci bisa seseorang ingin meniti jalan kebenaran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dialah yang berkata di hadapan Allah, la'uwiyannahum ajma'in. Saya akan benar-benar menyesatkan mereka seluruhnya. Iblis laknatullah alaih. Namun bagaimanapun juga, dia mengaku, barakallahu fikum, dia memiliki kelemahan, dia memiliki ketidakmampuan bisa berhadapan orang-orang bersama orang yang ikhlas, orang yang bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Qala illa ibadaka min humul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang semuanya mukhlasin. Mereka adalah orang yang ikhlas, mereka adalah orang yang bertauhid. Kata iblis laknatullah alaih, setelah kemudian mengangkat sumpah serapahnya untuk benar-benar menyesatkan seluruh hamba Allah, dia pun mengaku kelemahan dan tidak memiliki kemampuan di hadapan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang ikhlas. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ternyata ini musuh kita bersama, musuh hamba Allah Jalla wa'ala. Dia berusaha dengan barakallahu fikum berbagai makarnya, berusaha dengan berbagai jebakannya untuk kemudian menarik hamba-hamba Allah Jalla Subhanah. Wasani yang kedua adalah barakallahu fikum, masing-masing kita ini punya hawa nafsu yang sering dan banyak kali mengajak kita, menyeru kita menuju kebengkokan jalan hidup. Betapa sering kita berbuat karena dorongan hawa nafsu. Betapa sering kita meninggalkan perintah Allah karena dorongan hawa nafsu. Betapa seringnya kita melanggar kebenaran karena dorongan hawa nafsu. Dan betapa seringnya barakallahu fikum kita melakukan pembelaan terhadap diri kita yang salah karena dorongan hawa nafsu. Rahimani wa rahimakumullah. Dia adalah musuh kita barakallahu fikum. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, apabila dua kekuatan jahat ini bertemu, dua kekuatan jahat ini bertemu barakallahu fikum. Kekuatan jahat dari diri kita sendiri dan kekuatan kejahatan dari luar, iblis dan bala tentaranya, bertemu membentuk sebuah kekuatan, maka sulit dan berat untuk kita bisa menyelamatkan diri dan bisa membebaskan diri kalau tidak segera dijemput dengan hidayah dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwa wal akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, mari kita bersama-sama untuk kemudian kita mengetahui dan mengingat kalau kita ini berada dalam nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, itu pun tidak banyak yang mendapatkannya barakallahu fikum. Yang akan memperolehnya dan yang akan diberikannya adalah orang-orang yang memang Allah Jalla wa'ala menginginkan padanya khairah, khairiyah dunia di alam barzakh dan di alam akhiratnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali barakallahu fikum. Untuk selalu kita, untuk saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap ikhwan dan akhwati, bahwa yang dimaksud dengan al-haq, yang dimaksud dengan hidayah, berjalannya seseorang barakallahu fikum di atas jalan mengejar ridhanya Allah Jalla wa'ala, mengejar cintanya Allah Jalla wa'ala untuk menjadi orang yang ikhlas, adalah ternyata itu terkait pula dengan hidayah dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwa wal akhwati, kalau seseorang sudah pudar keikhlasannya, akan gampang barakallahu fikum riya datang kepada dirinya, akan gampang dijangkiti oleh penyakit sum'ah, akan gampang dijangkiti oleh penyakit ujub, akan gampang dijangkiti oleh penyakit al-kibru rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena fondasi yang kokoh di dalam hidupnya memperjuangkan al-haq sudah tidak lagi memiliki barakallahu kekuatan, karena pudar, karena terwarnai, karena sudah tercoreng, karena sudah bercampur baur, ada untuk agama, ada untuk dunia, antara untuk kedudukan, ingin posisi, ingin ini dan itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, jaga yang satu ini, jaga rahimani wa rahimakumullah. Apabila yang satu ini pudar, akan menyebabkan kerusakan yang banyak dalam hidup kita sendiri. Misalnya dulu, kita adalah orang yang gampang untuk ditegur dan dinasihati. Jazakallahu khair, jazakallahu khair. Kita diingatkan oleh teman kita, kita diingatkan oleh saudara kita, padahal yang kita akan diingatkan ini perkara yang paling kita cintai, yang paling kita gandrungi, bahkan sampai pada kelimat barakallahu fikum sudah menyatu dengan jasad kita. Namun kita siap untuk menerima nasihat teman kita, siap kita meninggalkannya rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena anda berjuang di atas keikhlasan, anda mencari ridhonya Allah, anda ingin lepas dari semuanya itu karena takut akan azab Allah Jalla wa'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Keikhlasan itu ada di dalam hati seseorang. Sementara hati itu barakallahu fikum muara kebaikan. Dan iblis laknatullah alaihi, dalam ucapan al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, mengerti kalau ini merupakan poros kebaikan, inilah yang dirusak, sehingga gampang lisannya untuk mengucapkan ucapan yang jelek dan kotor. Gampang barakallahu fikum pikirannya untuk mengeluarkan ide-ide yang menyelisihi al-haq. Gampang kaki tangannya dan juga untuk menulis, melangkah kepada barakallahu fikum sesuatu yang menyelisihi al-haq rahimani wa rahimakumullah. Dari mana adalah kerusakan segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semestinya dari awal jangan sampai pudar pada hari-hari keberikutnya. pada masa-masa yang akan datang, pada tahun-tahun yang akan datang. Jangan sampai pudar yang satu ini, barakallahu fikum. Seseorang akan dijangkiti oleh riya, sungguh amat sangat menakutkan dan mengerikan. Akan bisa memperkeli nilai dari ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Lelah dan capeknya kita, perjuangan dan pengorbanan kita dengan pikiran, dengan tenaga, dengan harta, kalau dijangkiti oleh penyakit riya ini, akan mengikis nilai yang dipersiapkan oleh Allah Jalla Subhanah wal iyadu billah. Kalau sampai nilai itu dijadikan nihil oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, ini riya, barakallahu fikum. Ingin berbuat atau berbuat, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin punya posisi di hati manusia, ingin menjadi orang pertama, ingin menjadi orang teratas, dan semuanya ini adalah perkara-perkara yang akan menggugurkan kita dari keikhlasan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Saya mengajak, barakallahu fikum ikhwani dan akhwati, saya dan segenap ikhwani punya musuh yang berbahaya, yang setiap saat melemparkan jaringnya, perangkapnya, talinya untuk menjerat kita ini, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ikhwanuna mau datang ke majlis taklim penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Mungkin barakallahu fikum, bisikan ketidaksukaan, bisikan tidak mau, bisikan ini, ikhwanuna berusaha untuk melemparkan. Itu adalah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, termasuk dari syaitan yang ingin barakallahu fikum menjauhkan kita dari jalan Allah Jalla Subhanah. Setiap dari kita mengerti, dalam setiap kita ingin membuka ketaatan, kita dituntut untuk berjuang, kita dituntut untuk berkorban, bahkan di sana kita dituntut untuk menang. Kita sadar dan sadar betapa seringnya kita kalah dan gagal, barakallahu fikum. Kita mengaku, saya dan segenap ikhwan dan akhwati, betapa seringnya kita kalah dan gagal untuk menghadapi kekuatan-kekuatan jahat yang terus berusaha untuk menyingkirkan kita dari pintu-pintu ketaatan sebagai pintu pendekatan diri kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ternyata satu kekuatan yang diakui oleh iblis di hadapan Allah tidak sanggup untuk menghadapinya adalah kekuatan keikhlasan. Inilah fondasi yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Di atas fondasi inilah Allah memuji perjuangan mereka, Allah menyanjung langkah dan pengorbanan mereka. Allahu Jalla wa'ala yaqulu fi kitabihi, memuji para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله جل وعلا menyanjung dan memuji para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dengan fondasi yang kokoh dan kuat ini. Allah mengatakan, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari kampung halamannya, mereka diusir dari hak miliknya, mereka sanggup menanggung beban derita itu, barakallahu fikum. Mereka sanggup untuk memikulnya, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan? Allah bercerita di dalam Al-Quranul Karim tentang ketulusan, keikhlasan yang ada pada mereka. Yabtaguna fadlam minallahi waridwana, yang mereka kejar, yang mereka cari, yang mereka harapkan adalah karunia dari Allah Jalla Subhanah. Yang mereka maukan, yang mereka inginkan, ridha Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Inilah keikhlasan, barakallahu fikum. Inilah keikhlasan, rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa'ala memuji barakallahu fikum para sahabat Nabi Ridwanum alaihim ajma'in, bahwa mereka adalah barisan mukhlisin, orang-orang ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka berjuang menginjakkan kakinya di dunia ini, lalu kemudian mengorbankan segala apa yang dimilikinya. Mereka disakiti, mereka dihinakan, mereka disiksa, mereka direntaskan hidupnya dan dianggap orang yang tidak punya nilai. Ternyata Allah membongkar hati-hati mereka, apa yang tersembunyi dalam dada-dada mereka. Allah mengatakan, tidak ada barakallahu fikum yang mereka maukan, yang mereka inginkan dalam perendahan dan kehinaan dari musuh Allah Jalla wa'ala, melainkan karunia dari Allah, melainkan rida Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Allah memuji keikhlasan mereka. Dari sini kita menyadari dan kita mengetahui bahwa yang memikul amanat da'watus sunnah wa da'watus salafiyah adalah orang-orang yang mukhlisin hatinya, orang-orang yang ikhlas barakallahu fikum, jiwanya rahimani wa rahimakumullah. Yang dia inginkan adalah perjuangan memperjuangkan kebenaran, hak-hak Allah Jalla wa'ala dan hak Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah memuji kejujuran batiniah mereka dengan mengatakan ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Ucapan mereka tidak menyelisihi apa yang ada di batin mereka. Perilaku mereka tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, ahlus sunnati wal jamaah wa da'watuhum dan dakwah mereka, zahiruha ka batiniha wa batinuha ka zahiriha, lahiriah seperti batinnya, batiniahnya seperti lahiriahnya. Tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada pertentangan antara lahiriah dan batiniahnya. Itulah kejujuran. Dan dengan inilah Allah Jalla wa'ala memuji para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ulaika humus shadiqun. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka segenap ikhwani dan akhwati fillah, bentuk kejujuran para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in adalah di saat mereka menemukan bahwa diri mereka melakukan kekeliruan dan kesalahan, mereka segera kembali bertaubat kepada Allah Jalla Subhanah. Mereka terdepan dalam ketaatan dan kebajikan. Mereka terdepan dalam membuka pintu-pintu taubat rahimani wa rahimakumullah. Itulah kejujuran barakallahu fikum yang akan memikul amanat da'watu ilallahi jalla wa'ala humus shadiqun, orang-orang yang memiliki sifat jujur di dalam hidupnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kekuatan ini barakallahu fikum, sekali lagi, bila sudah tercoreng, gampang untuk engkau menjadi orang yang ujub. Apa maksudnya ujub? Anda akan menganggap bahwa orang yang ada di sekeliling engkau ini tidak punya nilai sedikit pun. Anda yang pertama, anda yang terdepan, engkau yang terbaik, engkau segala-galanya, sementara teman-teman engkau tidak memiliki nilai di pandangan engkau barakallahu fikum. Itulah ujub rahimani wa rahimakumullah. Guru engkau tidak memiliki nilai di hadapan engkau. Ustaz engkau tidak memiliki nilai barakallahu fikum. Yang mungkin dulu pernah duduk anda bersimpuh di depannya, anda belajar, dalam pandangan anda tidak punya nilai. Anda ke sana kemari berbicara, mengangkat diri, kendatipun anda barakallahu fikum tidak langsung anda lebih baik dari dia, namun dari bahasa anda menjatuhkan bulan, menjatuhkan Allah, menjatuhkan guru anda, itu adalah pintu untuk kemudian engkau mengangkat diri engkau sendiri, sehingga guru engkau tidak memiliki nilai sedikit pun. Wal iyadzubillah, kalau sampai alim ulama yang Allah pilih untuk menjadi pembela di agamanya tidak punya nilai lagi di hadapan engkau barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Itulah ujub. Itulah barakallahu fikum sifat ujub. Yang anda telah tercoreng keikhlasan atau keikhlasan anda telah tercoreng karena munculnya sifat ujub pada diri anda barakallahu fikum. Saya mengingatkan ini sekali lagi. Kita semuanya punya musuh. Punya lawan. Yang berusaha untuk kemudian berkamuflase. Yang berusaha menipu diri kita ini. Dan sampai kita tidak sadar. Kalau kita terjatuh dalam kekeliruan dan kesalahan. Kita terjatuh dalam dosa dan pintu kesesatan. Karena penipuan dan talbis iblis rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga bisa mengingatkan teman-teman saya sendiri. Ahlus sunnati wal jamaah. Untuk segera bangkit. Bahwa musuh kita ini ternyata amat sangat menakutkan. Amat sangat mengerikan. Yang kita harus berjuang. Yang kita harus berkorban. Segala apa yang kita miliki. Untuk kemudian kita kembali ke dalam tuntunan. Yang padanya ridha Allah. Yang padanya cinta Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, termasuk nilai yang akan muncul di saat seseorang pudar dari keikhlasannya, munculnya sifat kibir pada dirinya, kesombongan barakallahu fikum, keangkuhan. Dengarkan kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Yang namanya sombong adalah menolak barakallahu fikum kebenaran. Yang namanya sombong adalah menolak barakallahu fikum kebenaran. Rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ahlu sunnati wal jamaah, saya dan segenap ikhwani dan akhwati, mungkin akan terjangkiti oleh penyakit ini. Karena Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang dimaksud dengan keangkuhan dan kesombongan adalah batarul haqqi wa ghamtun nasi, menolak kebenaran serta mengentengkan dan meremehkan orang lain. Itulah kesombongan dalam pandangan agama, wahyu Allah jalla wa ala, sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah jalla wa ala menjauhkan kita dari sifat ini barakallahu fikum, menolak kebenaran rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi saya dan segenap ikhwani dan akhwati menjadi orang yang menolak kebenaran. Kenapa? Karena ada sifat yang ada pada diri kita, saya sendiri, lalu kemudian dipupuk oleh teman saya sendiri. Dibangkitkan ketidaksukaan, kebencian, sampai muncul sifat angkuh dan sombong. Kemudian menolak kebenaran hasidani wa hasidakumullahu jami'an. Rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, inilah talbis iblis. Dia datang melalui teman anda. Dia mengatakan, teman bercerita, saya telah berbuat demikian, saya telah melakukan demikian. Anda tidak mau kalah dengan teman anda, lalu terjatuh di dalam mengangkat amal-amal kebajikan, amal-amal ketaatan, ingin kemudian lebih dari teman anda, ingin kemudian lebih dari saudara anda. Itulah ujub rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Maka ujub di saat muncul akan melahirkan yang namanya sombong. Tidak akan lepas barakallahu fikum. Sehingga di saat dia dinasihati, orang yang telah terjangkiti hal ini tidak seperti dulu dia diingatkan oleh saudaranya. Dulu gampang mengatakan jazakallahu khair. Ana enggak ngerti ilmunya. Ya. Kalau sekarang dia membantah, dia mengelak, dia berbuat bagaimana merendahkan dan melecehkan. Itulah ujub yang melahirkan kesombongan barakallahu fikum. Harus dibersihkan dari diri kita sendiri. Harus dibersihkan barakallahu fikum. Jangan sampai penyakit ini berada. Kalau sekiranya berada pada diri kita, maka kita berada dalam perangkapnya iblis. Itu itulah sifat dan akhlak yang dimiliki oleh iblis, yang karenanya Allah Jalla wa'ala mengusirnya dari dalam surga. Takut dan mengerikan kalau kita dari awal telah berjuang membela nikmat yang besar berjalan di atas sunnah karena sifat kita ini, lalu kemudian Allah mencabutnya wal'iyazubillah, lalu kemudian Allah menukarnya hidayah ini dengan kesesatan. Hidayah itu kemudian menjadi hidayah yang telah bercampur dengan dosa dan kemaksiatan. Wal'iyazubillah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ini yang sangat menakutkan dan ini yang sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Berarti kita kembali lagi mengingat hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang pertama. Hadis Arba'in Nawawi, hadis yang pertama. Apa lafaz hadisnya? Jamal bin Harun. Ahsan. Innamal a'malu bin niyati. Sesungguhnya amalan itu sangat tergantung dan terkait dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap kalian akan memperoleh apa yang kalian niatkan, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Kita hafal hadisnya. Tinggal sekarang kita mempraktikkan dengan melakukan koreksian selalu dalam ketaatan. Ketika lisan ini keluar membicarakan fulan dan anan, maka tanyakan, untuk siapa engkau berbicara ini? Apakah untuk membela kebenaran atau membela kebatilan? Kalau ternyata untuk membela kebenaran, periksa kembali barakallahu fikum, langkah yang anda lakukan ini sesuaikah dengan kebenaran atau tidak? Jangan sekali-kali kita mengatakan barak membela, berucap, ternyata bukan kebenaran yang kita bela, namun kita membela kebatilan, sebuah kegagalan di dalam itu. Kegagalan di dalam perjuangan barakallahu fikum. Ternyata lisan yang kita ucapkan pada hari ini, tanggal ini, di hadapan ini, di waktu ini, ternyata tercatat dalam catatan malaikat Rakib dan Atid, termasuk pembelaan terhadap kebatilan. Bukankah ini kekeliruan fatal, wahai saudaraku ahlus sunnah wal jamaah? Atau mungkin tertulis dengan tangan anda, barakallahu fikum. Tanyakan, apakah yang anda tulis ini untuk membela kebenaran atau barakallahu fikum membela kebatilan? Kalau ternyata yang kau bela itu adalah kebenaran, ikhlaskan niat, sabar engkau barakallahu fikum, tempuh jalan dan langkah yang diridhai oleh Allah Jalla Subhanahu. Koreksi kembali, bukankah, benarkah tulisan saya ini sebagai gambaran bentuk pembelaan kepada kebenaran atau malah membela kebatilan dan ahlul batil? Kalau sekiranya ternyata tulisan engkau ini barakallahu fikum sebuah bentuk pembelaan terhadap ahlul batil, membela orang yang salah dan keliru, berarti anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Jalla wa'ala. Sebelumnya anda bertanggungjawab terhadap ahlu sunnati wal jamaah yang mungkin termakan dengan ucapan anda, yang termakan dengan tulisan anda. Engkau harus barakallahu fikum bertanggungjawab. Kalau sampai ahlu sunnati wal jamaah ikut kemudian dengan itu membela kebatilan, membela ahlul batil, membela kesalahan, membela orang yang salah, maka engkau yang bertanggungjawab pertama kali di dunia di hadapan orang-orang yang engkau telah salahkan, keliru, dan yang engkau telah sesatkan. Barakallahu fikum. Sebelum pertanggungjawaban besar di hadapan Allah Jalla Subhanahu. Demikian juga pikiran, ide yang akan keluar pada diri kita. Kita harus melakukan koreksian. Ide yang saya keluarkan, apakah ini untuk nusratan lil haqqi, untuk membela kebenaran, atau malah menguatkan dan mengokohkan kebatilan. Dikoreksi dan diperiksa barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, saya mengingatkan diri saya sendiri, kita ini sedang dipancing oleh kesesatan iblis dan juga pancingan hawa nafsu. Jangan sampai kita kena kainnya barakallahu fikum. Dengan cara melakukan koreksian total terhadap segala apa yang kita lakukan di dalam dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in disanjung dan dipuji oleh Allah jalla wa ala. Datang kemenangan, datang keberkahan, datang ukhuwah imaniyah di saat mereka itu membela kebenaran, membela haknya Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Maka saya ikhwan wa ya akhwati fil azzakumullah, kalau kita cinta pada diri kita dan kita cinta kepada saudara kita, maka jangan sampai kita barakallahu fikum menganggap saudara kita itu adalah orang yang pantas untuk dibenci, orang yang pantas untuk kemudian barakallahu fikum dimusuhi dan seterusnya. Kita harus berusaha untuk membebaskan dia dari kain mungkin ada yang sudah kena pancingan iblis dan masuk dalam jaringannya. Jangan dibantu barakallahu fikum. La tu'in akhaka 'ala syaitan. Kalau sampai saya, ikhwani dan akhwati menyebabkan seseorang tidak mau rujuk dari kebenaran atau tidak mau menarik diri dari kesalahan, berarti kita kena dosa rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak sayang bersama dia, kita tidak sayang sama saudara kita. Kalau sampai dengan kita ini lalu kemudian dia tetap berada dalam kesalahannya, tetap berada dalam kekeliruannya, tetap berada dalam penyimpangannya, berarti barakallahu fikum, kita ini tidak sayang kepada saudara kita. Dan yang kedua, kita berdosa membantu setan untuk menguasai saudara kita sendiri. Jangan sekali-kali. Ahlus sunnati wal jamaah adalah orang barakallahu fikum yang senantiasa meniti keikhlasannya rahimani wa rahimakumullah. Mengoreksi keikhlasannya selalu, ucapan yang dia keluarkan, gerak-gerik yang dia lakukan, ide-ide yang dia keluarkan, semuanya dia peruntukkan untuk membela agama Allah Jalla Subhanah, tidak membela kepentingan pribadi orang, tidak membela kepentingan dirinya, tidak membela organisasi tertentu, kepentingan yayasan tertentu, sama sekali tidak. Namun yang dia inginkan adalah ridhonya Allah Jalla wa'ala. Yang dia maukan adalah cintanya Allah Jalla Subhanah. Karena anda akan berangkat, masing-masing kita ini akan bertemu dengan Allah Jalla wa'ala, masuk dalam penyidangannya. Apa yang kita akan katakan kalau kita dituduh oleh Allah Jalla wa'ala atau difonis oleh Allah bahwa anda yang menyebabkan saudara anda tersesat, anda yang menyebabkan saudara anda itu membela kebatilan, anda yang menyebabkan saudara anda itu menyimpang atau meninggalkan ulamanya, anda yang menyebabkan semuanya itu rahimani wa rahimakumullah. Kalau engkau bisa berkelit di dunia ini dari saudara engkau, maka tidak mungkin kita akan bisa lepas di hadapan Allah Jalla wa'ala dari pertanggungjawaban di sisinya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Uhibbukum fillahi. Saya katakan saya cinta kepada Allah. Saya cinta kepada ikhwanuna dan akhwati karena Allah. Kita saling ingat-mengingatkan. Saling barakallahu fikum nasihat-menasihati tentang tingginya nilai keikhlasan di dalam memikul amanah da'watu ilallah jalla subhanahu wa ta'ala. Di atas pondasi yang besar inilah Allah jalla wa'ala memuji para sahabatnya barakallahu fikum. Wasani, yang itu termasuk dari kekuatan untuk kemudian meniti jalan al-haq ini, kita harus melakukan at-tasfiyah wa tarbiyah. Melakukan tasfiyah dan juga tarbiyah. Tarbiyah ini kita letakkan di saat kita melakukan tasfiyah. Apa maksudnya? Tasfiyah barakallahu fikum, melakukan pembersihan terhadap langkah-langkah kita ini. Jangan ada sesuatu yang menyelisihi tuntunan manhaj. Jangan sekali ada sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam atau langkah yang telah ditempuh oleh para pendahulu kita yang soleh. Rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnati wal jamaah, untuk kemudian mendirikan sebuah pendidikan, dia terlebih dahulu melakukan usaha atas hiyatu, yaitu barakallahu fikum tasfiyah, pensucian dan pembersihan pada dirinya, pada istri dan anaknya, di rumahnya. Kemudian barakallahu fikum, kalau ini adalah sebuah mahar, dia lakukan pembersihan terhadap mahar itu. Jangan sekali-kali padanya ada yang menyelisihi tuntunan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi al-haq, menyelisihi ridhonya Allahu jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kalau sampai dalam perjuangan ahlus sunnati wal jamaah ada sesuatu yang menyelisihi agama, menyelisihi manhaj yang dia sembunyikan, yang dia bungkus dengan rapi agar jangan diketahui, agar jangan keluar baunya, tidak bisa barakallahu fikum. Berarti kita keluar dari sifat kejujuran di dalam memikul amanat da'watu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Kita keluar dari kejujuran barakallahu fikum dalam membela agama Allahu jalla subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai ada kekeliruan dan kesalahan, kita bungkus bersama teman kita. Hati-hati, yang namanya bangkai itu tidak mungkin barakallahu fikum akan abadi tersembunyikan, lambat laun akan keluar baunya, semua orang menciumnya, semua orang mengetahui kalau kita ini sedang membungkus bangkai. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, saya mengingatkan ikhwani dan akhwati, kalau sampai penyelisihan di dalam pondok kita, di dalam yayasan kita atau yang semisalnya ada padanya penyelisihan agama, itulah yang menggampangkan dan memudahkan masuknya ahlul ahwa'i wa ahlul batil, karena Allah mencabut barakahnya. Rahimani wa rahimakumullah. Qala al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tidak ada usaha yang paling besar, yang paling terdepan dan teratas mencabut barakah dari yang diturunkan oleh Allahu jalla wa ala, dan tidak ada yang menyebabkan kehancuran pertama kali kecuali perbuatan dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Kita fahami dan kita sadari melakukan dosa dibangun dengan ilmu, kita mengerti kalau ini salah, lebih besar dibanding urusannya dibanding dengan orang bodoh yang tidak mengerti kesalahan itu lalu terjatuh padanya. Orang yang mengerti tentang ini adalah haram lalu kemudian dia melakukannya, itu lebih besar pertanggungjawabannya dibanding dengan orang bodoh yang sama sekali tidak mengetahui kalau ini adalah dosa dan terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan itu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tasfiyah barakallahu fikum. Kita harus melakukan pensucian. Kita harus melakukan pembersihan terhadap langkah yang kita lakukan. Karena rahimani wa rahimakumullah, kalau sampai kita, sekali lagi saya ulangi, kalau sampai kita melakukan kekeliruan dan kesalahan, merasa tenang melakukan kekeliruan dan kesalahan, tidak merasa barakallahu fikum berlumuran dengan kekotoran, berarti ada sesuatu yang harus kita koreksi pada masing-masing kita ini. Bagaimana kita berteriak kemudian mengumandangkan dakwah yang suci ini, lalu kemudian pada diri kita masih berlumuran dengan noda-noda dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Berarti ya ikhwani wa ya akhwati fillah, kesucian dakwah ini adalah dipikul dengan at-tasfiyah wat-tarbiyah. Tasfiyah melakukan pembersihan dan pensucian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana Allah Jalla wa'ala mensucikan barakallahu fikum agamanya dari tangan-tangan orang Yahudi dan orang Nasrani atau orang yang di luar Islam. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mensucikan agamanya ini dari tangan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Allah sucikan barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Maka termasuk langkah itu apa yang dilakukan oleh Allah untuk menjaga, melindungi, mensucikan agamanya dengan dibangkitkannya para ulama-ulama pembela sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sebelum kita lahir, mungkin bapak kita belum menikah. Ulama-ulama besar dalam dakwah ini, Allah telah mempersiapkannya barakallahu fikum. Setelah kita masuk ke dalam dakwah, kita mengenal nama Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Mungkin ada yang masuk ke dalam dakwah ini sudah tahu bahwa Ibnu Baz telah meninggal dunia. Hafidhani wa hafidhakum Allahu jami'an. Dalam sekian umur yang panjang, berarti beliau telah mendakwahkan dakwahul haq ini dalam umur yang begitu panjang. Rahimani wa rahimakum Allah. Kita mengenal Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kita mengenal Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Ulama-ulama kita yang masih hidup. Kemarin barakallahu fikum sekarang sudah meninggalkan kita. Syekh Mukbir rahimahumullahu jami'an. Semuanya itu ulama-ulama besar dunia ini telah meninggalkan kita. Ketika kita masuk ke dalam dakwah ini, kita kenal mereka sementara mereka telah berumur panjang lalu kemudian meninggalkan hasil karya besarnya untuk kita rahimani wa rahimakumullah. Kemudian barakallahu fikum, yang masih hidup kita mengenal ulama-ulama yang ada di Yaman dan ulama-ulama yang ada di Saudi. Semuanya tampil bertujuan satu untuk membela agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal barakallahu fikum mereka. Sampai sekarang ini mereka adalah para pejuang dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Melalui mereka lah tentu setelah Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dari berbagai macam bentuk barakallahu fikum kesesatan. Mulai dari yang paling besar, kesesatan dalam bidang akidah, manhaj, kesesatan dalam bidang ibadah, dalam bidang muamalah, dalam bidang akhlak, yang kita bongkar adalah kitab karya mereka barakallahu fikum. Membimbing, mengarahkan kita, memberitahukan kepada kita, ini teman Anda, ini ahlul bidah, ini ahlul ahwa. Kita diperingatkan oleh mereka sampai benar-benar kita mengerti barakallahu fikum tentang keagungan dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Saya memulai dengan ini kal muqaddimati untuk saya mengajak ikhwani berangkat kepada salafus saleh agar kita ini bisa segera mengambil pelajaran. Bedakan kalau kita belum berada di atas jalan mereka barakallahu fikum lalu kemudian mengkaji, ya sebagai gambaran saja. Tapi sekarang kita ini telah berada di atasnya, kembali mengkaji ulang tentang bagaimana salafus saleh, akan lebih cepat barakallahu fikum kita untuk kembali kepada mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ulama-ulama yang masih hidup, para pejuang dakwatus salafiyah sampai pada hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada mereka keberanian, keistiqomahan di dalam memperjuangkan agama Allah jalla subhanahu wa ta'ala di negeri Yaman barakallahu fikum, juga di negeri Arab Saudi secara umum rahimani wa rahimakumullah. Para pejuang-pejuang dakwah itu masih bersama kita rahimani wa rahimakumullah. mereka memberikan perhatian, mereka memberikan bimbingan kepada seluruh ahlu sunnah wal jamaah yang ada di seluruh dunia, termasuk juga barakallahu fikum di Indonesia ini. Wallah, kita dari awal mengenal dakwatus salafiyah rahimani wa rahimakumullah, tentunya setelah Allah yang menyelamatkan kita dari yang dulu kan awalnya masih bercampur baur. Ja'far di awal-awal masih menggabungkan, masih duduk bersama takfiriyin, ikhwanul muslimin, subhanallah. Lalu kemudian masuk juga di dalamnya sururiyin. Di saat karya-karya ulama yang masih hidup sekarang dan yang telah meninggal, lalu kemudian dibaca dan dijelaskan kepada umat, mereka barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan karya mereka tentu setelah Allah memperkenalkan kita kepada dakwah yang berbahaya ini. Dulu kita mengenal dakwah Qutbiyun, apa itu Qutbiyun, dengan kitab karya para ulama yang telah meninggal dan masih hidup sekarang sampai ke tangan kita rahimani wa rahimakumullah. Ja'far tampil mendidik murid-muridnya, kalau tidak berlebihan, sekarang da'i yang mungkin tergolong da'i-da'i besar di tengah kita ahlu sunnah wal jamaah, itu merupakan muridnya Ja'far Umar Talib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fabarakallahu fikum, dia berusaha untuk mengikat murid-muridnya di saat itu dengan ulama, mengikat barakallahu fikum dengan al-haq. Dia mengajak prinsip-prinsip dakwatus salafiyah. Muncul kemudian surah Siyun, mencela, mencaci maki mereka, tetap kemudian mengajak kembali kepada ulama, mengajak menanamkan bahwa inilah landasan keselamatan rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada di dalam majlisnya Ja'far Umar Talib lalu memuji, menyanjung dirinya, mengangkat, diangkat-angkat. Tidak, bahwa yang kita dengar adalah dia dipuji di majlis Syekhuna Mu'bil rahimahullahu ta'ala, Ja'far Umar Talib rahimani wa rahimakumullah. Di saat kemudian Allah menggilirkan waktu, lalu kemudian Ja'far menyimpang dari al-haq rahimani wa rahimakumullah. Bisa Ja'far menyimpang dari al-haq dan meninggalkan ahlul haq serta meninggalkan ulama-ulama yang kemarin dia jadikan kitabnya sebagai rujukan dalam menapaki jalan al-haq, maka ahlus sunnati wal jama' walhamdulillah, murid-muridnya dulu lebih mencintai al-haq dari mengingat jasa besarnya Ja'far Umar Talib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau mau menghitung-hitung jasa, namun bukan itu sesungguhnya pengajaran dakwatus salafiyah, dan bukan itu kita dididik karena itu rahimani wa rahimakumullah. Dia yang mengajarkan kebenaran, dan saat dia yang menyelisih kebenaran, kita barakallahu fikum meninggalkannya rahimani wa rahimakumullah. Kalau dari awal dia mendidik kita ta'assub pada dirinya, disanjung, memuji dirinya, menyanjung, diikat dakwah ini dengan dirinya, ahlu sunnah dengan dirinya, mungkin banyak di antara mereka kita yang akan mengesor kepadanya, yang akan membela kesalahan dan kekeliruannya rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, siapa yang menyebabkan kita bisa keluar dari cengkeraman Ja'far Umar Talib di saat itu? Tentu setelah Allah, dari ulama kita yang masih hidup sekarang ini, yang terus memberikan bimbingan, arahan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, maka oleh karena itu ya ikhwani, termasuk dari kekuatan dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, kekuatan yang ada pada diri kita untuk membendung ahlul ahwa'i wal bidai datang, adalah bisa kita berjalan bersama ulama'u hadihi dakwah, berjalan bersama ulama dakwah ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bisa engkau meninggalkan langkah ulama ini, bimbingan ulama itu barakallahu fikum, engkau menemukan diri engkau tidak istiqamah. Sebentar bersama ini, sebentar bersama itu, sebentar yang tadi mungkin engkau jadikan dia musuh dan anggap ini hizbi, engkau mendekat padanya. Kenapa? Karena engkau meninggalkan bimbingan dan wasiatnya ulama sunnah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, termasuk dari wasiat Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, agar ahlu sunnati wal jama'ah itu berada di dalam kekuatan selalu, arruju'u ilal ulama'i, kembali kepada ulama rahimani wa rahimakumullah. Beliau Syekhuna Mukbir rahimahullah di majlisnya mengajak kita untuk tawajuh, untuk mengembalikan urusannya. Selalu beliau menyebut Ibnu Baz rahimahullah, menyanjung dan memuji Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, mengajak kembali kepada kitab-kitabnya Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala. Ma'adiyah termasuk dari sederetan ulama besar, namun beliau mengajak kembali kepada karya-karya ulama yang masih hidup, terutama Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala. Dari lisan beliau, beliau membimbing untuk kembali kepada karya dan kitabnya Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Aduhai, betapa mulianya perjalanan ulama kita yang membela barakallahu fikum. Apakah karena hawa nafsu kita ini, lalu kemudian kita meninggalkan bimbingan dzakal alim ulama tersebut? Apakah karena kepentingan individu orang, lalu kemudian kita meninggalkan rahimani wa rahimakumullah bimbingan ulama besar ini? Apakah karena kita ingin membela guru kita, atau mungkin ustaz kita, atau mungkin bapak kita, atau orang yang pernah punya jasa besar di dalam hidup ini, lalu kita meninggalkan bimbingan ulama rahimani wa rahimakumullah? Sebentar, Allah Jalla wa'ala akan memperlihatkan bahwa diri kita ini tidak akan memiliki kekuatan lagi memegang prinsip al-haq di saat pemilik atau pemandu kita dalam kebenaran ini kita tinggalkan rahimani wa rahimakumullah. Sebentar kita akan bergabung, sebentar lagi terus demikian, sampai kemudian wal-iyadzubillah kita kemudian mencela dan mencaci maki orang yang kembali kepada ulama dakwah ini rahimani wa rahimakumullah. Unsi'u nafsi wa iyyakum, termasuk dari kekuatan dakwah tersekretiyah, keberkahan individu mereka bisa kembali kepada ulama. Itulah dia wasiat Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim. Itulah wasiat Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian Allah Jalla wa'ala berfirman, inna nahnu najjalna zikra wa inna lahu lahafidun. Jaga baca penafsiran para ulama, bagaimana Allah melindungi agamanya dengan membangkitkan ulama-ulama di tengah umat ini barakallahu fikum, yang mereka tulus dan ikhlas mengorbankan segala apa yang mereka miliki untuk membela sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Cercaan dan caci makian mereka tanggung untuk membela sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Allahu jalla wa ala, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاءُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ. Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam kondisi-kondisi genting, kita berada dalam kebingungan dan kebimbangan. Kemana kita lari? Allah memberitahukan, Anda kembali kepada Rasul. Anda kembali kepada ulama ini untuk Anda terlepas dari kebingungan dan kebimbangan. Barakallahu fikum. Jangan sampai, rahimani wa rahimakumullah, kebimbangan dan kebingungan kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang kita tahu langkahnya, yang kita tahu perjuangannya. Barakallahu fikum. Jangan sampai kebimbangan dan kebingungan kita menyebabkan kita meninggalkan al-haq, menyebabkan kita meninggalkan ulama kita. Segera engkau lari bimbingan Allah Jalla wa'ala, mengembalikannya kepada Rasul alaihissalatu wassalam, dan mengembalikannya kepada ulil amri minhum, yaitu ulama rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, ala innal ulama'a warasatul anbiya, fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrathul ilma. Allah menyebutkan ulama itu adalah pewaris para nabi. Al-Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah ahadith as-sahihah, beliau menyebutkan, inna minan nasina mafatih lil khairi wa maghalif lis syarr. Sesungguhnya di antara manusia ini ada yang menjadi kunci untuk membuka kebajikan, dan ada yang menjadi kunci untuk menutup kebatilan. Maka itulah dia ulama di dalam dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyir al-ikhwa wal-akhwati, termasuk kekuatan yang ketiga adalah ar-ruju'u ilal ulama'i, kembali kepada ulama. Bila kita tidak melaksanakan wasiat dari ulama'una, kembali kepada ulama, kita akan menemukan diri kita ini dalam kebimbangan dan keraguan. Mau ini, mau itu, mau bersikap ini, khawatir temannya tidak suka sama dia, khawatir ini tidak menerima dirinya, bimbang, ragu terus. Sampai pada akhirnya kita terbawa dengan emosional yang ada pada diri kita, ditopang oleh hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan teman-teman kita, lalu kita tidak berani lagi untuk menyuarakan barakallahu fikum al-haq rahimani wa rahimakumullah. Sampai wal iyadu billah, nas'alullah as-salamat al-afiyah, kita berusaha mengkaburkan langkah-langkah untuk memperjuangkan al-haq rahimani wa rahimakumullah. Ulama kita yang membela sunnah Rasul sebelum kita dilahirkan, mungkin sebelum kemudian kedua orang tua kita menikah, kita belum jadi apa-apa, mereka tampil memperjuangkan al-haq. Mereka dituduh mutasyadjidun, orang-orang keras rahimani wa rahimakumullah. Mereka dituduh orang yang cuma hidupnya tahdir, memperingatkan ini, memperingatkan itu. Itu semua muncul dari ahlul ahwa. Kalau kita tarik benangnya, kita bertemu dengan ujungnya iblis laknatullah alaih. Mereka atau barisan iblis laknatullah alaih ini yang paling tidak sudi dan tidak menerima ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar di tengah hamba Allah Jalla Subhanah. Maka yang terdepan dalam mengingkari kemungkaran, kebid'ahan, kesyirikan, ahlul ahwa dan bahaya mereka adalah ulama us-sunnah. Maka mereka yang dicerca, mereka yang dituding, mereka yang dicela, dihabisi kehormatan mereka. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Anehnya, lucunya, yang mencela dan menganggap alim tersebut adalah mutasyadjidin, orang-orang yang mengaku diri ahlus sunnati wal jama'ah. Aziz, heran rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang menuduh alim-alim tersebut adalah mutasyadjidun, orang-orang keras, ternyata orang-orang yang mengaku diri ahlus sunnati wal jamaah. Mari kita tanya kepadanya, Mada turidu ya ahla sunnah bihadal qawli. Apa yang anda inginkan dengan ucapan ini? Menuduh alim fulan mutasyaddid. Apa yang anda maukan? Hal nusratan lil haqqi. Apa anda berucap untuk membela kebenaran atau untuk membela kebatilan? Apa yang anda maukan dengan tudingan dan tuduhan engkau terhadap manhajul haq yang terus mengingatkan umat dari kebatilan, bahaya ahlul batin, bahaya ahlul ahwa'i? Kenapa anda menudingnya sebagai orang keras, orang tasyaddud, orang yang disibukkan oleh takdir saja? Apa yang anda maukan, wahai saudaraku ahlus sunnah? Hal turidu bihadal kalami nusratan lil haqqi. Apakah engkau dengan ucapan ini ingin membela kebenaran atau bahkan engkau ingin membela kebatilan? Kalau sekiranya engkau menjawab ingin membela kebenaran, ya akhi, engkau adalah ahlus sunnah. Siapa dari ulama sunnah yang telah berjalan seperti anda, mencela ilmu jarak wa ta'dil, menganggap enteng ilmu tahdir? Siapa dari ulama salaf? Hammad ibn Salamah dipuji oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, kana syadidan 'alal mubtadi'ah. Dia keras terhadap ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Kok malah engkau rahimani wa rahimakumullah dengan ucapan ini engkau berusaha kemudian menyamarkan? Maka pertanyaannya, kalau engkau ingin membela kebenaran dengan cara seperti ini, bukan demikian cara ulama ussalaf di dalam membela kebenaran rahiman wa rahimakumullah. Maka tidak ada yang tersisa kecuali nusratan lil batin wa ahlil batin. Yang ada ternyata dengan ucapan ini anda sesungguhnya membela kebatilan dan anda sesungguhnya membela ahlul batin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwa wal akhwati, mungkin kita mendengar juga sedikit-sedikit ulama, sedikit-sedikit ulama. Ulama itu bukan nabi, bukan orang maksum. Dengarkan, hati-hati. Mungkin akan kita dengar hal-hal yang seperti ini, yang ingin mencoba untuk kemudian melakukan pengkaburan para ulama yang mereka berjasa besar dalam memperjuangkan dakwah salafiyah. Mungkin ada orang yang akan datang membisikkan kepada engkau, barakallahu fikum. Saya menyebutkan ini karena mulai berkembang di Bali, kita mendengar hal-hal yang seperti ini sampai kemudian kelimaknya, barakallahu fikum, ulama itu tidak menjamin masuk surga. Allahu Akbar. Coba renungkan, kalimat ini benar-benar, tetapi apa yang dia maukan? Ketika keluar dari da'i ahlu sunnati wal jamaah, mada turidu ya ayuhad da'i, apa yang kau inginkan wahai da'i dengan kalimat ini, barakallahu fikum? Apa yang anda inginkan? Ingin membela al-haq atau ahlul haq atau membela kebatilan dan ahlul batin? Hafidhani wa hafidhakumullah. Dicaburkan, ulama itu bukan maksum lah. Ulama itu bukan orang maksum, dia manusia biasa. Kedua, ucapannya itu bukan wahyu. Ucapannya itu bukan wahyu, sehingga enggak bisa anda mengharuskan saya tunduk terhadap ucapan engkau. Kalimat ini adalah kalimat yang berbahaya, ya ikhwani wa ya akhwati. Kenapa sekarang keluarnya? Kok enggak dari dulu kita mengenal dakwah salafiyah? Masya Allah. Ketika ternyata keluarnya, ketika kita tidak memiliki jiwa kesiapan dan tidak menerima bimbingan ulama dakwah ini, baru kemudian kalimat ini keluar. Kata-kata ini bermunculan, rahimani wa rahimakumullah. Berarti kalimat ini keluar dengan sebab, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu apa yang engkau maukan dengan kalimat ini? Apakah engkau ingin membela kebenaran atau engkau ingin membela kebatilan dengannya? Rahimani wa rahimakumullah. Benar, ulama itu bukan para nabi. Ulama itu bukan orang maksum. Tapi kalau ucapannya itu sesuai dengan al-haq, wajib atas engkau untuk menerimanya dan haram bagi engkau untuk meninggalkannya. Benar, ulama itu bukan nabi. Benar, ucapannya itu bukan wahyu. Tetapi jikalau ucapan zakal alim yang tertuding bukan nabi dan bukan wahyu ucapannya, kalau ucapan dan bimbingannya adalah sesuai dengan al-haq, tidak keluar dari kitabullah dan sunnah rasul alaihi salatu wassalam, famadha wajibu alaih, apa kewajiban anda? Anda masih mengatakan demikian untuk kemudian berkamuflase menolak bimbingan sang alim dengan mengangkat dan menuding bahwa ucapannya itu bukan wahyu, dia bukan nabi dan bukan orang maksum. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau ucapannya menyelisih kebenaran dan tidak ada dalilnya, al-ra'i wal 'aini, kita sepakat bersama-sama untuk tidak menerimanya. Rahimani wa rahimakumullah. Itulah bimbingan mereka sendiri. Jangan mengambil ucapannya yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi kebenaran. Tetapi di saat barakallahu fikum, ucapannya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ucapannya itu penuh dengan bukti dan dalil-dalil. Apakah kemudian anda juga masih beralasan bahwa dia bukan maksud untuk menolak ucapan zakal alim? Berarti ini adalah pintu yang berbahaya yang anda telah buka. Sebentar lagi anda akan lari, lalu kemudian bergabung dengan orang yang anda dulu sendiri musuhi, yang anda dulu tidak suka sama dia, karena manhaj, karena akidah, karena prinsip, karena akhlak, karena adab, dan seterusnya. Sebentar lagi anda akan lari barakallahu fikum bergabung bersama mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka hati-hati kalau sekiranya kalimat-kalimat yang seperti ini tersebar di kalangan ikhwanuna. Saya cinta kepada ikhwanuna dan akhwati karena Allah. Saya ingatkan barakallahu fikum. Ini kalimat haqqin aradhi bihil batil. Kalimat benar, namun yang mereka inginkan di belakangnya adalah kebatilan. Wal'iyadu billah, dengan kata dan kalimat ini, kita ragu untuk menerima ucapan sang alim tadi. Hafizani wa hafizakumullah. Kalau sekarang anda ragu, sebentar lagi anda ragu dalam hal yang lain. Sebentar lagi, karena itu hukuman dari kesesatan adalah kesesatan yang berikutnya. Qala Allahu jalla subhanahu, fa ammal ladzi falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Tatkala ada bibit-bibit penyimpangan dan penyelewengan pada diri seseorang, Allah hukum dengan kesesatan. Allah hukum dengan penyimpangan. Allah hukum dengan penyelewengan. Inilah yang menakutkan. Inilah yang mengerikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, ya ikhwani wa ya akhwati, kita harus melindungi dakwah yang kita berada padanya. Jangan sampai ternodai oleh orang yang punya kepentingan pada diri kita sendiri. Kita lihat orang-orang barakallahu fikum yang punya kepentingan yang didatangi, orang yang mungkin bisa akan diajak, bisa dimakan, yang didatangi orang yang punya duitnya, orang yang punya harta, orang yang punya ini. Ingat, engkau ahlus sunnati wal jamaah, harus barakallahu fikum berhati-hati. Engkau harus berjaga-jaga, jangan sampai engkau kemudian terbawa rahimani wa rahimakumullah olehnya, lalu kemudian tidak menerima bimbingan alim ulama di dalam dakwah ila Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanallah. Kalau di Bali ada seorang ustaz karena menyebarkan barakallahu fikum kalimat ini tidak lagi, ulama itu tidak menjamin engkau masuk surga. Di doktrin orang-orang yang sejalan dengan zakal ustaz. Hafidhani wa hafidhakumullah. kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, orang yang dikenal dengan kehati-hatian dalam segala hal. Apa yang anda maukan ya ayuhal ustaz dengan kalimat ini? Apakah anda ingin untuk kemudian nusratan lil haqqi, membela kebenaran, barakallahu fikum, atau membela kebatilan, kesalahan dan orang-orang yang salah? Kalau engkau ingin membela kebenaran, coba cari langkah-langkah salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Adakah di antara mereka yang berucap seperti ini? Bisa dia tidak kemudian menerima bimbingan alim? Saya kira tidak ada. Antum tidak akan menemukan kata-kata seperti itu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wal iyadz billah. Kalau kita sampai termakan dengan usaha-usaha menjauhkan kita dari ulama, maka inilah sesungguhnya yang disebut dengan fitnah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang disebut dengan ahlul fitnah. Jangan salah dan keliru. Orang yang menginginkan sampai kemudian kita menjauh dari alim ulama, bimbingan sang alim, maka inilah dia disebut dengan sahibul fitnah, penebar fitnah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Termasuk keliru jikalau bimbingan dari sang alim, ucapan sang alim yang tidak menyelisihi al-haq, lalu kita tuding kalau ini fitnah. Jangan tersibukkan dengan fitnah. Ittaqillah ya akhi. Usaha engkau untuk menolak bimbingan tersebut, engkau lari ke sana kemari menebarkan bahwa ini adalah disebut dengan penebar fitnah rahimani wa rahimakumullah. Ajakan untuk kemudian menerima sang alim, bimbingan sang alim, arahan sang alim untuk keselamatan ahlu sunnati wal jamaah di atas dakwah ini disebut fitnah. Maka rahimani wa rahimakumullah, ini kekeliruan dan kesalahan yang fatal. Kekeliruan dan kesalahan yang fatal rahimani wa rahimakumullah. Kalau saya menuduh si Ali berdusta padahal dia tidak berdusta, maka itu namanya fitnah. Kalau saya menuduh, saya mengatakan ya akhi, hati-hati, si Ali itu begini, begini, begini, dia suka menipu lo, antum mau bekerja sama dengan dia, hati-hati. Rahimani wa rahimakumullah. Peringatan saya kepada si A yang ingin bermuamalah dengan Ali, ini disebut dengan tahdir di dalam agama. Atau kemudian memang Ali benar orang yang suka berkhianat, orang berdusta, benar apa adanya, lalu kemudian ucapan saya dituduh sebagai fitnah, itu adalah penilaian yang salah dan keliru rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita harus membedakan sekali lagi, ahlu sunnah wal jamaah itu orang pintar. Apalagi di antara ikhwanuna, orang yang pernah kuliah, duduk barakallahu fikum, setelah itu mengenal dakwah salafiyah, kan bisa membedakan mana dia fitnah, mana dia kebenaran. Kan begitu. Kalau sang alim berbicara dengan kenyataan yang ada pada diri orang ini, ada buktinya rahimani wa rahimakumullah, ini bukti-buktinya, itu bukan fitnah. Tetapi itu namanya al-haq yang harus kita sampaikan untuk keselamatan ahlus sunnati wal jamaah. Tapi orang tampil, jangan disibukkan dengan fitnah, sibukkan dengan ilmu. Ini barakallahu fikum, bukan cara mendidik rahimani wa rahimakumullah, mendidik ahli sunnati wal jamaah. Maka oleh karena itu saya mengingatkan, termasuk dari kekuatan yang harus kita miliki, kekuatan individu kita, kekuatan dakwatus salafiyah ini, agar jangan bercerai-berai kembali kepada ulama mereka. Maka di saat ulama dakwah ini, di saat kemudian meninggalkan ulama dakwah, disinilah barakallahu fikum perceraian. Disinilah kemudian terjadinya perpisahan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitulah syaitan kemudian menuding dan menuding orang yang kembali kepada ulama, dikatakan keras, dikatakan kasar, tidak tahu persatuan, tidak tahu persahabatan. Inilah syayatin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka hati-hati barakallahu fikum, jangan sampai ada yang menyelinap dalam langkah kita mencari keselamatan ini. Barakallahu fikum. Maka termasuk dari kekuatan yang berikutnya, termasuk dari kekuatan yang harus dimiliki oleh ahlus sunnati wal jamaah, yaitu as-sabru. Syaikhuna Mukbir rahimahullah meletakkan as-sabru wa taqwa. Seseorang memiliki kesabaran yang dalam dan ketakwaan yang tinggi, barakallahu fikum. Dia berbaju dengan takwa. Di saat dia terjatuh di dalam kesalahan dan dosa, dia tidak menganggap enteng dan dosa yang kecil. Karena tiada satu dosa yang kecil apabila kemudian dikerjakan, melainkan akan menjadi besar. Bagaimana jika itu merupakan dosa besar? Lalu kita terus bertumpuk-tumpuk dan mengerjakannya, apa yang akan terjadi setelahnya? Barakallahu fikum. Dengarkan ucapan al-imam sahabat Anas bin Malik, kama akhrajahu al-imam al-Bukhari fi sahihi. Kata Anas bin Malik, innakum la ta'maluna a'malan hi adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r, wa inna kunna na'udduha ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya kalian melakukan amalan-amalan yang salah itu kalian anggap kecil bagikan rambut. Sementara kami, kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, di masa Nabi alaihi salatu wassalam, yang kecil bagikan rambut dalam hitungan kita termasuk dari perkara yang akan membahayakan, menghancurkan. Kata Anas bin Malik, betapa jauh me'yar kita, tolak ukur kita, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana pendapat ikhwanna? Kalau kita sekarang di pondok ini dipaksa untuk kemudian mengajarkan ilmu filsafat, ilmu kalam, PPKN dan yang semisalnya, bagaimana pendapat ikhwanna? Siapa kira-kira yang mau mengatakan? Saya. Kalau kita disodorkan mata-mata pelajaran di pondok kita ahlus sunnati wal jamaah seperti tadi, filsafat, ilmu kalam, PPKN atau yang sejenisnya, cerita-cerita yang sungguh sangat mengerikan baik di dalam bahasa Indonesia atau yang semisalnya, bagaimana pendapat ikhwanuna? Mansayuji, siapa yang akan menjawab? Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala mengatakan, Syekh Mukbir rahimahullah, ar-rijal sayakulu ana, yang punya jiwa keberanian jantan, dia akan mengatakan saya. Ayo, saya kira orang Sulawesi itu adalah berani-berani. Kalau sampai kemudian kita menerima, kita asyik dengan tawaran itu, kita ini masih pantas disebut ahlu sunnati wal jamaah atau tidak? Kita ini masih pantas enggak untuk disebut ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Para ulama betapa kerasnya terhadap ilmu filsafat dan ahli filsafat, ilmu kalam dan ahli kalam. Apalagi kalau sampai pendidikan mengajarkan semua agama itu sama. Betapa kerasnya ulama kita. Barakallahu fikum. Agama kita di dalamnya memperingatkan umat daripadanya. Atau masih pantas untuk kita disebut ahlus sunnati wal jamaah? Kalau saya mengatakan saya tidak pantas untuk kemudian dikatakan sebagai ahlus sunnati wal jamaah, kalau sampai saya menyodorkan buat anak-anak saya, buat anak yang saya didik itu adalah ilmu filsafat, ilmu kalam, atau yang semisalnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak pantas. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, untuk kita melakukan tasfiyah, pembersihan total, lalu kemudian membangun pendidikan di atasnya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, apabila pendidikan itu tidak dibangun di atas tasfiyah, gagal rahimani wa rahimakumullah. Gagal. Barakallahu fikum. Kekuatan yang ketiga dan yang keempat tadi, yang keempat dan yang kelima adalah as-sabru wa taqwa. Punya kesabaran dan punya jiwa ketakwaan yang tinggi. Dia tidak akan menggampangkan kesalahan sekecil apapun. Kalau dia salah dan keliru, dia segera kembali bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena bagaimanapun juga, kalau kita sekiranya suci bersih akidah kita, tidak kemudian menjamin hal itu untuk kita terbebas dari dosa. Tidak, rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian, orang yang berakidah dan orang yang lurus tauhidnya, yang dihadapkan iblis menganggap kegagalan karena kekuatan yang sulit dihadapi. Karena orang yang berakidah benar, apabila terjatuh di dalam dosa dan kesalahan, dia segera kembali bertaubat kepada Allah. Dia segera kembali bertaubat kepada Allah Jalla Subhanah. Karena akidah dan tauhid yang dia miliki, inilah yang disebut oleh iblis laknatullah alaih adalah kekuatan yang sulit dia hadapi. Rahimani wa rahimakumullah. Berbeda orang yang tidak memiliki akidah dan tauhid. Terjatuh di dalam dosa, enak, gampang, mengentengkan, meremehkan. Kata Nabi Alaihissalam, bagikan lalat yang hinggap di hidungnya, dia bisa mengusirnya begitu saja. Gampang ringan dianggap. Padahal dalam pandangan ulama ussalaf, dosa itu sangat menakutkan dan mengerikan mereka. Kalau sekarang, ini di zaman tabi'in, dianggap kecil bagikan rambut. Maka di masa Nabi alaihissalatu wassalam, para sahabat Nabi menganggapnya termasuk dari perkara yang membinasakan, yang menghancurkan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka karena dosa dan kemaksiatan tidak berbaju dengan baju takwa dan kesabaran, sering menjadikan kita ini tidak istiqomah di atas memegang prinsip al-haq. Inilah barakallahu fikum yang menjadikan diri kita tidak istiqamah. Rahimani wa rahimakumullah. Unsi'u nafsi wa iyyakum. Jangan berlalu dari malam ini kita belum bertaubat dari kesalahan. Kita, saya dan segenap ikhwani dan akhwati, setiap harinya tidak akan luput dari dosa dan kemaksiatan yang kemudian dilahirkan dari mata mungkin, dari tangan, dari pikiran, dari segala-gala yang anggota jasad yang kita miliki. Maka jangan bermalam dan tidur belum bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Beristighfar kepada Allah. Semangatkan diri untuk qiyamul lail. Mengaku di hadapan Allah Jalla wa'ala. karena kita sedang menunggu giliran pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Ahlus Sunnati wal Jamaah menganggap enteng dosa sekecil apapun. Rahimani wa rahimakumullah, la tandur ila sigharil maksiyati wanzur ila man asaita. Jangan engkau melirik, jangan engkau melihat kecil besar dosa yang engkau lakukan, namun yang engkau lihat dan yang engkau saat perhatikan siapa yang engkau sedang maksiati. Yang kau maksiati dengan dosa besar, yang kau maksiati dengan dosa kecil, Allahu Jalla Subhanah. Jangan melihat besar kecil dosa yang kita lakukan, namun kita melihat siapa yang sedang kita maksiati. Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Hafidhani wa hafidhakum Allahu jami'an. Ma'asyir al-ikhwah wal-akhwati, hafidhani wa hafidhakum Allah. Dan yang terakhir yang disebutkan barakallahu fikum oleh Syekhuna Mukbir rahimahullah, adamur rukuj ila dunia. Ahlus sunnati wal jamaah, dia tidak barakallahu fikum kecenderungan besarnya kepada dunia. Kenapa rahimani wa rahimakumullah? Kalaupun dia memperoleh dunia, dia memperolehnya dari jalur yang jelas rahimani wa rahimakumullah, hasil keringatnya dan banting tulang dirinya. Dia tidak berani memasuki langkah dan jalur yang diharamkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sampai dia bablas lewat jalur mencari sesuatu nafsi buat istri, buat dirinya, buat istri dan buat anaknya, kalau sampai kemudian keluar dari aturan-aturan agama, maka disinilah amat sangat berpengaruh terhadap manhaj yang kita berada padanya, berpengaruh pada istiqomahan kita, berpengaruh pada keberanian kita di dalam memegang prinsip al-haq, berpengaruh dalam hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala, dan akan berpengaruh hubungan kita dengan sesama rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka an-nabiyyu alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada para sahabatnya, mal faqru akhsha alaikum. Sebelumnya saya mengingatkan, bukan berarti kata Syekhuna Mukbir rahimahullah Anda tidak mencari makan dan minum. La barakallahu fikum. Mencari makan dan minum harus bersemangat, tetapi jangan sampai keluar dari aturan dan koridor syariat. Rahimani wa rahimakumullah. Kedua, seruan dan ajakan ini sebagai sebuah kekuatan. Tidak kemudian barakallahu fikum memimpin menjana mendorong Ahlussunnah itu harus fakir. Lah, tidak boleh kaya. Salah dan keliru. Betapa banyak para sahabat Nabi dan juga generasi setelahnya, imam-imam zuhud, imam-imam zuhud di dalam dakwah salafiyah, ternyata termasuk dalam deretan ulama-ulama yang kaya raya barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, sampai-sampai suatu ketika Al-Imam Ahmad rahimahullah menyanjung dan memuji Imam Syafi'i dengan sanjungan dan pujian yang amat sangat tinggi di hadapan dua putranya, Abdullah dan Saleh. Dia tidak pernah mendengar yang disanjung setinggi demikian sanjungan sang anak ini dari lisan Al-Imam Ahmad, kecuali sanjungannya kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lalu kemudian sampailah berita bahwa guru Al-Imam Ahmad, Imam Syafi'i, akan berkunjung kepadanya. Anak kedua putra ini, Abdullah dan Saleh, ingin tahu bagaimana si guru Al-Imam Ahmad yang disanjung dan dipujinya luar biasa. Rahimani wa rahimakumullah, datanglah Al-Imam Syafi'i berziarah kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan kepada putranya, dalam kondisi putra ingin tahu secara dekat imam, guru, syekh yang dipuji setiap benar-benar tinggi oleh bapaknya sendiri, padahal dia tahu posisi bapaknya sebagai alim besar, imam ahli sunnah. Datanglah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kedua putranya diperintahkan untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh Imam Syafi'i. Di antaranya adalah makannya Imam Syafi'i. Kedua, air untuk dia berwudu di malam harinya. Imam Syafi'i rahimahullah melihat hidangan makan, beliau makan dengan makanan yang sangat-sangat lahap. Antum bisa bayangkan, alim besar yang dipuji dan disanjung oleh sang bapak, ternyata makannya seperti ini. Ternyata menimbulkan pertanyaan pada dua putranya. Makannya kok makannya seperti ini? Yang dikenal, yang ditahu oleh Abdullah dan Soleh, bapaknya imam yang a'immatiz zuhad, tahu bahkannya bagaimana? Kok bapaknya yang demikian tingginya memuji al-imam Syafi'i, makannya enggak seperti bapaknya? Disanjung dan dipuji, wah makannya dengan lahap. Sampai harap sang anak datang kepada sang bapak, ki makannya. Tambah heran lagi anak ini, barakallahu fikum, melihat air yang disediakan gak berkurang sedikit pun. Disiapkan untuk qiyamul layl al-imam Syafi'i rahimahullah, gak berkurang. Nambah keheranan lagi, keluar dari kamarnya gak berwudu. Nambah keheranan al-imam kedua putranya. Sembari keduanya bertanya kepada imam bapaknya, kenapa? Lalu al-imam Ahmad datang ke imam Syafi'i, memberitahukan anaknya ini terheran melihat apa yang engkau lakukan, biar mendengar jawabannya dari engkau sendiri. Subhanallah, dengar pendidikan agung dan mulia dari kehidupan orang-orang yang soleh di atas manhajul haq rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian pertanyaan yang pertama tentang makannya, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yaqul, ma arattu ala wajhil ar, tidak ada yang paling saya tahu di muka bumi ini yang paling halal makanannya dari Ahmad ibnu Hanbal. Saya ingin memenuhi perut saya ini dari makanannya Ahmad ibnu Hanbal. Allahu Akbar. Sadar kedua putra, saya tidak mengerti ala wajhil ar yang lebih halal makanannya dari Ahmad ibnu Hanbal, dan saya ingin memenuhi perut saya ini dengan makanan Ahmad ibnu Hanbal. Subhanallah. Wasani, Imam Ahmad bertanya tentang air wudu. Kata Imam Ahmad, kata Imam Syafi'i, tadi malam saya tidak tidur karena satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair, wahai Abu Umair, apa sih yang dilakukan oleh Nughair? Rasulullah berucap ini dalam rangka menghibur seorang anak bersedih karena burungnya mati. Dipanggil, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, wahai Abu Umair, Rasulullah menghibur, ya, Abu Umair masih kecil loh, masih kecil, punya burung mainan namanya Nukai. Rasul mengatakan, wahai Abu Umair, apa yang dibuat oleh Nukai, padahal burungnya mati. Tapi untuk menghibur kesedihan Abu Umair, kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya semalam bersama hadis ya Aba Umair ma fa'ala Nughair, dan saya mengeluarkan faedah darinya 70 faedah, 70 faedah dari hadis ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Berarti Imam Syafi'i tidak tidur kan, makanya tidak tersentuh airnya. Diharapkan Imam Syafi'i kemudian bangun malam setelah tidurnya, lalu kemudian airnya berkurang yang disediakan oleh kedua putranya ini. Ketiga, saya keluar sholat subuh karena wudhu saya masih, kata Imam Syafi'i. Saya keluar sholat subuh dengan tidak berwudhu karena wudhu saya sholat isya itu masih. Baru kemudian kedua putra Al-Imamu Ahmad tersadar kalau yang dipuji oleh bapaknya ini memang benar-benar yang pantas untuk mendapatkan sanjungan dan puji. Rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi catatan bagaimana kehati-hatian ulama unasalah terhadap sesuatu yang masuk ke dalam barakallahu fikum lambung mereka, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, faya ikhwan wa ya akhwati fil a'izzakumullah, sesungguhnya ini kekuatan terhadap barakallahu fikum kita keistiqomahan di atas dakwatus salafiyah wa dakwatus sunnah rahimani wa rahimakumullah. Wa zid ala zalik, terkait dengan persoalan dunia ini, An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam mengatakan barakallahu fikum di hadapan para sahabatnya, bukan kefakiran yang aku khawatirkan takut menimpa kalian, yang aku khawatirkan adalah dibukakannya bagi kalian lapangan dunia, kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana mereka berlomba-lomba mengejarnya, dunia membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau berucap ini di hadapan para sahabatnya yang kita telah menyebutkan di atas kesucian langkah mereka telah dipuji oleh Allah Jalla wa'ala, terkait dengan lahiriah dan batiniah mereka telah disanjung dan dipuji oleh Allah Jalla wa'ala. Rasulullah mengingatkan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, namun yang aku takutkan, yang aku khawatirkan dibentangkannya atas kalian dunia, lalu kalian mengejarnya berlomba-lomba sebagaimana orang-orang kafir berlomba-lomba mengejarnya, lalu dunia membinasakan kalian sebagaimana yang telah membinasakan mereka. Faya ikhwani wa ya akhwati, saya sampaikan wasiat Syekhuna Muqbil rahimahullah kepada ikhwanina untuk kita mengambil faedah bahwa kita ini ternyata kita berada dalam satu nikmat yang tidak mungkin akan dihargai oleh dunia dan seisinya, yang kita tidak mungkin akan mendapatkan harga untuk membeli dan melelangnya nikmat ini. Makanya kita jaga, kita lindungi barakallahu fikum dengan prinsip-prinsip salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kita kembali kepada sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi diri kita dari berbagai macam fitnah barakallahu fikum. Fa insyaallah kita mulai membaca risalah yang ada, mungkin ikhwanuna ada yang mengkopinya ya. Tidak ada. Ia tentang fadlu ittiba as-sunnah, keutamaan dalam mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana barakallahu fikum bimbingan ulama'una melalui sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam akan terselamatkan dan terbebaskan dari berbagai macam ujian dan fitnah yang akan menimpa kita rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan barakallahu fikum kal muqaddimati, ya, sebagai muqaddimah dalam pembacaan risalah ini di hadapan ikhwani dan akhwati, untuk kemudian kita bersama-sama berangkat menuju para sahabat Nabi, meniti jalan sunnah ini dalam kondisi kita tahu kalau kita berada di atas sunnah dan hidayah dari Allah Jalla Subhanah. Kita berharap dalam kondisi kita berada di atas sunnah ini, lalu kita mendengar bimbingan-bimbingan sunnah, untuk kita segera terpanggil dan kembali mengaku kesalahan dan kekeliruan kalau kita salah dan keliru. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.